Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in thumma amma ba'd. Ikhwati fillah, a'azzani wa'azzakumullahi jami'an. Fa insyaallah pada kesempatan malam hari ini, pada ba'dal maghrib, kita akan melanjutkan pelajaran seputar fikih dari hukum-hukum yang terkait dengan masalah haji dan umrah. Pada pertemuan yang terakhir telah kita selesaikan tentang al-mahdhurat fil ihram, larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan na'am tatkala seorang berihram, baik ihram umrah maupun al-hajj, ihram haji. Ada sekitar 9 poin yang telah kita sebutkan dari larangan-larangan ihram. Pada pertemuan malam hari ini kita akan lanjutkan ke poin berikutnya atau masalah berikutnya akan dibahas pada kitab ini, pada kitab Al-Fiqhu Wal-Muyassar Fi Udha'il Kitabi Wa Sunnah, pembahasan tentang haji dan umrah. Al-Masalatu Thaniyah, masalah yang kedua, fidyatu al-mahdhurat. Fidyah al-mahdhurat, fidyah atau dam atau denda atau kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang yang melanggar larangan-larangan ihram. Jadi kalau dia melanggar larangan-larangan ihram, ada fidyah, ada dam yang harus dia tunaikan. Nanti akan disebutkan perincian-perinciannya. Kemudian masuk juga atau terkena juga seorang itu dengan fidyah tatkala dia meninggalkan na'am hal-hal yang wajib di dalam haji. Ya, hal-hal yang wajib di dalam haji. Sebagaimana yang kita sebutkan, ada beberapa perkara yang itu menjadi rukun di dalam haji, seperti ihram, kemudian yang kedua adalah wukuf, kemudian yang ketiga adalah sa'i, yang keempat adalah tawaf. Ini rukun, tidak boleh ditinggalkan. Kalau seorang meninggalkannya, na'am, maka hajinya tidak sah. Berbeda tatkala seorang meninggalkan yang wajib di dalam amalan-amalan haji. Ya, seperti dia tidak ihram dari mikot, ternyata dia ihram di luar mikot karena tidak memungkinkan dia kembali. Nah, atau dia meninggalkan untuk bermalam di Muzdalifah atau malam bermalam di Mina, ya, pada tanggal na'am 10 Dzulhijjah, ya, tanggal 9 masuk tanggal 10 Dzulhijjah. Begitu juga hari-hari tasyrik. Naam. Kemudian dia juga meninggalkan untuk melempar jamarat dan tawaf wada. Ini semua hal-hal yang dihukumi wajib. Maka apabila dia meninggalkan hal-hal yang wajib, di sana ada fidyah. Naam, nanti kita akan sebutkan ya fidyah orang-orang yang melakukan haji meninggalkan perkara-perkara yang wajib yang harus dia tunaikan. Sebelum kita sebutkan perincian dari beberapa na'am denda atau fidyah yang harus ditunaikan oleh seorang yang melanggar larangan-larangan ihram, kita akan sebutkan na'am faedah ini disebutkan oleh sebagian para ulama tentang keadaan orang yang terjatuh ke dalam larangan-larangan ihram. Ya, keadaan orang yang terjatuh atau melanggar larangan ihram itu ada tiga bentuk atau tiga keadaan orang bisa terjatuh ke dalam larangan-larangan ihram. Ya, kenapa dia bisa terjatuh dan apa konsekuensinya nanti? Yang pertama, seorang yang melanggar larangan ihram, ya, nah dia melakukan pelanggaran tersebut dalam keadaan dia sengaja. Kemudian dia ingat, bukan karena lupa. Yang pertama dia sengaja, dia melakukan pelanggaran ihram itu dengan sengaja, ingat dan tahu hukumnya. Ya, dan tahu hukumnya. Serta dia tidak dipaksa yang melakukan larangan-larangan ihram. Maka konsekuensinya dia berdosa. Ya. Dia berdosa. Ya, dan dia na'am harus membayar fidyah sesuai dengan pelanggarannya. Ya, sesuai dengan pelanggarannya. Na'am, apabila ia melakukan pelanggaran tersebut dengan sengaja, tidak dipaksa, ingat, ya. Na'am, itu bukan karena haja. Ya, bukan karena haja. Nanti akan disebutkan keadaan kedua, dia harus melanggar karena haja. Keadaan yang pertama ini, seorang yang melanggar larangan ihram dalam keadaan sengaja, ingat, tahu hukumnya, tidak dipaksa. Kemudian dia melakukannya karena, ya, bukan karena haja. Dia tidak butuh, tapi sengaja mau melanggar. Sengaja melakukan berburu misalnya. Na'am, hewan darat ketika ihram haji, sengaja memakai pakaian berjahit. Ya, sengaja memotong rambut dalam keadaan dia tidak mengharuskan memotongnya. Maka orang yang seperti ini dia berdosa. Dan kewajiban yang kedua, ya tentu dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kewajiban yang kedua, dia harus membayar fidyah sesuai dengan pelanggaran yang ia lakukan. Nanti akan disebutkan perincian-perincian orang yang melanggar larangan ihram dengan sengaja, ya ada beberapa denda atau fidyah yang harus dia tunaikan. Ini keadaan yang pertama, keadaan orang yang melakukan pelanggaran ihram. Kemudian keadaan yang kedua hampir mirip dengan yang pertama, tapi ada perbedaan sedikit. Dia melakukan pelanggaran ihram dalam keadaan sengaja, kemudian dia ingat, bukan karena lupa, dan dia tahu hukumnya. Akan tetapi dia melakukannya karena haja, karena mengharuskan untuk dia melanggarnya. Nanti kita akan contohkan, ya, sebagaimana yang kita singgung sebelumnya. Ya, dia harus menempuh atau melanggar larangan ihram karena haja. Maka orang yang seperti ini dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa, akan tetapi dia tetap harus membayar fidyah sesuai dengan pelanggarannya. Contoh sebagaimana yang telah kita contohkan, ya. Seorang harus mencukur habis rambutnya sebelum tahallul. Sebelum tahallul dia harus mengharuskan dia mencukur rambutnya. Mungkin rambutnya banyak kutu. Sebagaimana kisah seorang sahabat yaitu Ka'ab ibnu Ujrah. Ya, beliau terpaksa memotong ya rambut beliau dalam keadaan beliau tahu hukumnya tidak boleh dalam keadaan ihram. Ya, tidak ada juga yang memaksa beliau. Dan beliau bukan karena lupa, tapi beliau terpaksa melakukannya karena haja. Karena sangat banyaknya kutu yang ada di rambut beliau, terpaksa beliau memotong rambut beliau. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ihlik ra'sak. Naam. Ya, potonglah rambutmu. Wasum thalasata ayyam, dan berpuasa 3 hari. Nanti akan disebutkan hadisnya. Au at'im sittata masakin, atau berilah makan 6 orang miskin. Awin suk syatan, atau sembelilah 1 ekor kambing. Ya. Jadi ini keadaan yang kedua. Seorang harus terpaksa melakukannya. Ya, walaupun dia dalam keadaan berilmu, tidak ada yang memaksa, tapi dia terpaksa melakukannya karena haja. Maka dia tidak berdosa karena haja. Ya, akan tetapi kewajibannya tetap membayar fidyah sesuai dengan pelanggaran yang ia lakukan. Kemudian keadaan yang ketiga, ini juga sudah disinggung di kitab ini. Seorang yang melakukan pelanggaran ihram karena tidak sengaja atau karena lupa atau karena tidak tahu hukumnya, jahil, atau karena dia dipaksa, maka orang yang seperti ini dia tidak berdosa dan dia tidak na'am dibebani untuk membayar fidyah, ya, dan dia tidak dibebani untuk membayar fidyah. Contoh misalnya pada saat manasik haji dia lupa. Kalau pada saat manasik haji itu tidak boleh memakai kolansua atau kopiah, sesuatu yang menempel di atas rambutnya, tiba-tiba dia pakai karena tidak sengaja. Apakah dia berdosa? Jawabannya tidak berdosa. Kemudian yang kedua, dia tidak dibebankan membayar fidyah karena dia tidak sengaja. Ya, atau habis mandi misalnya, dia lepas kain ihramnya, tiba-tiba ganti baju yang berjahit tanpa sengaja. Apakah dia berdosa? Tidak berdosa karena dia tidak sengaja. Dia lupa. Ya, kemudian dia tidak diharuskan membayar fidyah. Ini tiga keadaan orang yang melakukan pelanggaran ihram. Ya. Naam, ini tiga keadaannya. Ya, jadi tinggal dilihat nanti orang-orang yang melakukan pelanggaran ihram ini masuk yang mana? Ya, masuk yang mana? Yang pertama kah, yang kedua atau yang ketiga? Naam. Sekarang kita masuki fidyah bagi orang-orang yang melanggar pelanggaran ihram. Ya. Binisbati lihalki sya'ri wa taklimil adhafir. Apabila seorang itu melakukan pelanggaran ihram berupa memotong rambut dan memotong kuku, ya, ini termasuk larangan-larangan orang yang melakukan manasik haji. Tidak boleh memotong rambut, tidak boleh memotong kuku, walabsul makhit, dan juga seorang yang melanggar pelanggaran ihram dengan memakai pakaian yang berjahit, watatayyub, memakai minyak wangi, watahtiyatur ra'si, dan menutupi kepala, sesuatu yang melekat, ya, menutupi kepala di sini sesuatu yang melekat. Kalau tidak melekat tidak mengapa, seperti payung atau tenda. Ini tidak mengapa seorang memakai payung karena dia tidak melekat dengan kepala seorang. Wal imna bin nazratin, dia mengeluarkan mani karena terlalu banyak memandang. Ya, termasuk haji ini ujiannya besar, orang berbagai macam negara, ya, hendaklah kita banyak menundukkan pandangan. Wal mubasyarati bi ghairi inzalil mani, atau seorang yang bercumbu dengan istrinya tapi tidak mengeluarkan mani. Apa fidyanya? Al fidyatu fiha ala takhyiri baina asnafi thalathah. Maka fidyahnya, ya, dendahnya, ya, konsekuensinya yang harus dia lakukan, ya, kewajiban yang harus dilakukan adalah memilih dari tiga bentuk. Kalau dia melakukan pelanggaran-pelanggaran yang disebutkan, memotong rambut, memotong kuku, memakai pakaian yang berjahit, memakai minyak wangi, menutup kepala dengan yang sesuatu yang melekat, mengeluarkan mani karena terlalu banyak memandang atau menghayal, melamun, ya, kemudian bercumbu dengan istrinya, maka dia boleh memilih dengan tiga pilihan fidyah atau denda atau kewajiban yang harus dia lakukan karena melanggar pelanggaran yang telah kita sebutkan. Yang pertama adalah siyamu thalathati ayyam, berpuasa tiga hari. Atau yang kedua, au it'amu sittati masakin, memberi makan 6 orang miskin. Atau pilihan yang ketiga, au dhabhu syatin, atau menyembelih seekor kambing. Jadi ini pembagian yang pertama, ya, bagi seorang yang melanggar dengan pelanggaran yang telah kita sebutkan, ya, berpuasa 3 hari atau memberi makan 6 orang miskin, atau menyembelih seekor kambing. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ka'ab ibni Ujrah hina adahu Hawwam, ya, hina adahu Hawwamu Hawwamun ra'sahu, ya, dalam hadis muttafaqun alaih, ya, tentang kisahnya Ka'ab ibni Ujrah tatkala kutu itu mengganggu beliau, mengganggu kepala beliau itu sangat banyak, dikisahkan sampai berjatuhan di wajah beliau saking banyaknya, ya, terpaksa, ya, beliau memotongnya. Nah, beliau terpaksa memotong ini haja, berarti beliau tidak berdosa, tetapi apa, membayar fidyah. Maka terjatuh kemana ini, keadaan kedua, dia tidak berdosa karena dia melakukannya dengan sengaja karena haja, karena mengharuskan dia harus melakukannya. Apa konsekuensinya? Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihlik ra'sak wasum salasata ayyam aw awit at'im sittata masakin awin suk syatan. Ya, potonglah rambutmu. Ya, terpaksa beliau potong rambut padahal beliau mengetahui, dalam keadaan beliau mengetahui tidak boleh memotong rambut kalau belum tahallul, belum saatnya. Tapi beliau harus melakukannya. Ya, karena haja. Maka apabila ada orang yang seperti ini melakukannya, dia tidak berdosa. Tapi dia membayar fidyah. Apa fidyahnya? Wasum salasata ayyam. Berpuasalah engkau 3 hari. Awit im sittata masakin. Atau berilah makan 6 orang miskin. Awin suk syatan, atau potonglah 1 ekor kambing. Wa kuyisat alaihi baqiyatul af'al, dan dikiaskan perbuatan-perbuatan lain atasnya, ya, seperti tadi, ya, taklimul adhafir walabsul makhid atatayyub watakhtiyatul ra'si wal imna binadratin wal mubasyarah bighari inzalil mani li'annaha muharramatun bil ihram, karena perbuatan itu, ya, sesuatu yang diharamkan dalam ihram. Wala tubsidul hajj, dan tidak membatalkan haji, ya. Kalau dia melanggar pelanggaran di atas ini tidak membatalkan haji, hanya dia harus membayar fidyah. Nanti ada yang bisa membatalkan haji, karena pelanggaran-pelanggaran ini perlu kita ketahui, larangan-larangan ihram yang telah kita sebutkan ada 9. Sebagaimana yang kita singgung pada pertemuan sebelumnya, ada yang bisa merusak kesempurnaan haji tapi tetap sah dan dia membayar fidyah. Ada yang bisa membatalkan haji, ya, seperti berjima sebelum tahallul awal. Nanti akan disebutkan poin berikutnya. Nah, kemudian pembagian berikutnya adalah wa amma binisbati li qatli shaydi. Dan adapun apabila seorang itu melakukan pelanggaran ihram berupa, ya, membunuh binatang buruan. Ya, sebagaimana yang kita sebutkan, di antara larangan ihram tidak boleh seorang membunuh binatang buruan. Ya, tidak boleh seorang membunuh binatang buruan. Fayukhayyiru qatilu shaydi baina dzabhil mithli minan na'am. Apa fidyanya? Apa damnya? Maka orang yang membunuh binatang buruan dalam keadaan dia manasik, sesuatu yang dilarang untuknya, maka dia memilih antara menyembelih binatang yang semisalnya dari binatang ternak. Ya. Apakah dikiaskan dengan kambing atau unta? Seperti misalnya dia memburu merpati, kelinci, atau yang lain-lain. Nah, untuk yang memburu binatang buruan ini ada 2 keadaan. Ada yang sudah ditetapkan dendahnya, fidyahnya, hewan yang semisalnya. Ada yang belum. Yang sudah ditetapkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti barang siapa yang memburu binatang yang namanya dubu'. Dubu' ini haina, ya, dubu' nihaina. Al-dubu' saydun wa fihi syad. Nah, barang siapa yang membunuh binatang sejenis dubu' ini haina, ini dihalalkan dalam agama Islam. Ada pengecualian khusus. Nah, di sini disebutkan, ya ditetapkan, barang siapa yang membunuh binatang buruan sejenis haina, maka ganti ruginya dia harus menyembelih kambing. Tapi hisyat. Ya. Ada juga yang diriwayatkan oleh sebagian sahabat seperti himarul wakhsyi. Siapa yang memburu jenis hewan namanya himarul wakhsyi, kuda zebra, maka fidyahnya al-baqarah, ya bil baqarah, yaitu sapi. Dia harus ya, na'am, berkorban sapi. Begitu juga yang diriwayatkan oleh sebagian sahabat, barang siapa yang membunuh burung merpati, ya, maka na'am, fidyanya adalah bisyat, seekor kambing. Nah, ini hewan-hewan yang sudah ditetapkan di zaman Rasulullah. Ada permisalannya. Ya. Hewan-hewan yang apabila diburu, maka ganti ruginya ini. Kalau dubu', maka ganti ruginya adalah kambing. Kalau himarul wakhsyi, sapi. Kalau sejenis burung merpati, maka ganti ruginya adalah syat, kambing. Keadaan yang kedua, sesuatu yang tidak ditetapkan di zaman Rasulullah. Ya. Tidak ditetapkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin misalnya kelinci, misalnya ya, contoh. Atau binatang yang lain yang tidak ditetapkan di zaman Rasulullah. Apa solusinya yang disebutkan oleh para ulama apabila seorang memburunya? Ya, dia termasuk binatang darat, maka diserahkan kepada hakim atau orang yang adil atau pemerintah setempat, ya, atau hakim yang memutuskan, ya, kira-kira dia harus membayarnya semisal apa. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, nanti akan disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat ke-95. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man qatalahu minkum muta'ammida fajaza'um mislu ma qatala minan na'am yahkumu bihi dawa adlim minkum hadyam baligol ka'bah au kafaratun ta'amu masakin au adlu dhalika siyama." Dalilnya ini, ya, kalau ada beberapa hewan yang diburu, ya, kemudian dia membayar fidyahnya dan tidak ada pengkiasannya, tidak ada dalilnya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diserahkan kepada hakim. Ini dalilnya. Dan barang siapa yang membunuh binatang buruan dari kalian, muta'ammida, sengaja, ya, fajaza'um mithlu ma qatala minan na'am, maka ganti ruginya, balasannya adalah, ya, hewan dari binatang ternak yang semisal yang diburu. Ya, sebagaimana kita sebutkan, kalau dubu', maka ganti ruginya, damnya adalah syat, kambing. Ya, kalau himarul wakhsyi, ya, dengan sapi. Naam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, yahkumu bihi dawa adlim minkum dawa hadiyam baligol ka'bah. Naam. Yang dihukumi dengan dua orang yang adil, ya, dari kalian sebagai hadiyu, sembelihan yang diantar ke Ka'bah, ya, diarahkan, ya, ke Mekah. Al-kafaratu tu'amu masakin, atau kafaronya adalah memberi makan orang-orang miskin. Au'adlu dhalika siyamah, atau yang sebanding dengan itu adalah berpuasa. Nanti akan ada urutannya. Ya, jadi ini yang pertama, kalau seorang melanggar larangan ihram berupa berburu, yaitu dia membayar fidya semisal binatang itu, mengeluarkan semisal binatang itu. Kemudian solusi yang kedua, kalau tidak bisa yang pertama, au takwimul misli bimahalli talfi, atau dia menaksir ya, harga atau nilai binatang yang dihilangkan itu, ditaksir dengan uang, ya, berapa harganya, Kalau dubuk, ya, kalau ditaksir dengan kambing, berapa harga kambing? Wa yashtari bikimatihi ta'aman yujzi'u fil fitrah fayut'imu kulla miskin muddaburrin aw nisfa sha'in min ghairihi. Kemudian setelah ditaksir dengan nilai uang, hewan itu ditaksir dengan nilai uang yang diburunya, kemudian dia belikan ya seharga ya hewan itu ya makanan-makanan yang sah sebagai zakat fitrah, kemudian dia berikan makanan itu kepada setiap orang miskin ya setengah mud tepung atau setengah sok dari yang lainnya. Ya, misal contohnya dia memburu hayna, maka dendanya adalah kambing. Kalau dia tidak mau beli kambing, dinilai kambing itu, maka kalau mau diganti makanan, dinilai kambing itu misalnya harganya berapa? 1 juta. Berarti nilainya 1 juta. Nah, nanti dibelikan makanan, dibagikan ke orang miskin. Satu orang miskin dapat ya naam ya 1 mud tepung atau setengah sok. Bagikan, ya belikan misalnya tepung dalam 1 juta itu dapat berapa? 1 juta dapat berapa kilo? Nanti dibagi-bagikan ya ke orang miskin. Paham ya? Ya, misalnya harga kambing 1 juta misal contoh. Ya, biasanya lebih. Nah, ya dia tidak mau membayar kambing. Tinggal dihitung harga kambing itu berapa. Nanti dibelikan makanan. Ya. Nah, misalnya apa misalnya? Mau dibelikan tepung atau tamar. Ya, kurma 1 juta, kurma dapat berapa kilo? Nanti dibagikan ke orang miskin, masing-masing orang miskin dapat naam berapa mud. Nanti dilihat di situ. Jadi dapat berapa orang miskin yang dikasih, ya kan? Ya tidak bisa ditetapkan jumlah orang miskinnya. Nanti ditetapkan itu bisa ditetapkan setelah dapat barangnya. Paham ya? Ya, 10 kilo misalnya dibagi naam ya 1 mud atau setengah sok, jadi berapa orang dikasih? Paham ya? Nah. Jadi dari situ kita ketahui berapa jumlah orang yang dikasih sesuai dengan barang yang ada. Nah, ini cara yang kedua. Kacamar au syair, seperti kurma, dibelikan kurma atau gandum, kemudian dibagikan ke orang miskin, satu orang miskinnya dapat setengah sok atau 1 mud gandum. Kalau tidak bisa pula, au yasumu an it'ami kulli miskin yauman. Kalau tidak bisa juga, maka dia berpuasa sebanyak setiap orang miskin yang dia kasih setiap harinya. Ya, mungkin tadi misalnya 1 juta nilai kambing yang kita belikan, ternyata belikan kurma dapat berapa kilo? Ternyata orang kalau setelah dibagikan, ya cukup untuk 20 orang miskin. Jadi 20 hari kita berpuasa. Ya, 20 hari kita puasa. Jadi di jumlah ya orang yang dikasih tadi, ya sesuai dengan jumlah barang yang ada. Kalau ternyata kurma itu bisa dibagi ke 10 orang atau ke 20 orang, maka sebanyak itu kita puasa. Paham ya? Paham sampai sini? Nah, nah sebab itu jangan melanggar kalau haji, biar enggak pusing. Ya. Nah. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa man qatalahu minkum muta'ammida fajaza'um mithlu ma qatala minan na'am." Yahkumu bihi dawa adlim minkum hadiyam baligol ka'bah aw kafaratun ta'amu masakin aw adu dhalika siyama. Dan barang siapa yang membunuh binatang buruan dari kalian secara sengaja, ingat ini secara sengaja ya, maka dia berlaku ke hukum yang pertama atau yang kedua ya, maka balasannya, fidyanya adalah dia membayar ya atau mengganti binatang itu seperti binatang buruan ya dari binatang ternak yang semisalnya telah kita sebutkan tadi, ada yang sudah ditetapkan di zaman Rasul pengkiasannya ya, ada yang tidak. Kalau yang tidak maka diserahkan ke hakim, dia nanti yang akan menilainya. yahkumu bihi dawa adli minkum, yang dihukumi oleh dua orang yang adil dengannya, hadiyam balighul Ka'bah, sebagai sesembelihan yang diarahkan ke Ka'bah, aw kafaratun tu'amu masakin, atau kafaronya adalah memberi makan orang miskin, ya, memberi orang miskin apa senilai apa tadi, senilai na'am satu mutbur atau setengah sok, ya, dibagikan berapa jumlahnya, nanti akan didapatkan berapa orang miskin yang dikasih, ya, semakin banyak barangnya semakin banyak juga orang miskinnya yang dikasih. Au adlu dzalika siyama, atau yang semisal dengan itu puasa, puasa sebanyak orang miskin yang dikasih. Kalau misalnya 10 orang miskin yang dikasih setiap setengah soknya, berarti 10 hari dia puasa. Kalau dapat 15 hari berarti 15 hari. Ya, kalau 20 hari berarti 20 hari dia puasa. Nah, ini kalau dia melanggar larangan ihram memburu binatang buruan, dan buruan di sini adalah yang sebagaimana yang disebutkan adalah buruan darat, bukan buruan laut. Kemudian larangan berikutnya adalah wa amma binisbati lil wad'i fil haji qabla tahalluli, ya, aw inzalul mani bimubasyaratin aw istimna aw takbilun aw limassin bisyahwatin aw tikraru nadhrin. Naam. Adapun seorang yang melakukan pelanggaran haji berupa berjima, ya, sebelum tahallul, tahallul awal di sini. Sebelum tahallul awal itu tanggal 10. Ya, sebelum dia melempar jamarat, sebelum dia na'am tawaf sa'i, memotong rambut tanggal 10, itu namanya tahallul awal. Setelah dia melempar jamarat, ya, kemudian dia na'am menyembelih hewan kurban, kalau dia haji qiran atau haji tamattu, ya, kemudian dia boleh tahallul, ya, tahallul memotong rambut, mandi, setelah mandi boleh dia memakai pakaian yang berjahit karena sudah na'am tahallul pertama. Kalau sudah tahallul pertama maka boleh seorang itu memakai pakaian yang berjahit. Kemudian setelah itu dia beranjak ke Mekah tanggal 10 itu untuk tawaf. Ya, jadi satu hari tanggal 10 itu kegiatan dia disingkat, sebagian para ulama menyebutkan ronhat. Ya, tanggal 10 ini kegiatan seorang yang jemaah haji ronhat. Romyatul jamarah. Dia melempar jamarah, yang dilempar adalah yang paling besar, yang kecil dan yang sedang nanti, itu tanggal 11, 12 dan 13. Ya, yeah. Adapun tanggal 10 yang besar dulu dilempar. Kemudian dia itu ya nahar menyembelih. Ha han ya ronhat, ha di sini halak mencukur rambut. Kemudian to di sini tawaf. Ya, ini sudah dikatakan seorang itu tahallul awal. Jadi boleh dia memakai pakaian berjahit. Nah, kalau ada orang yang berjima, seorang suami istri berjima sebelum tahallul awal ini, ya, maka hajinya batal. Ya, akan kita rincikan nanti. Ya. Atau mengeluarkan mani karena bercumbu atau onani atau mencium. Yang bisa mengeluarkan onani, aulamasin bisyahwah, atau memegang dengan syahwat, ya, atau terlalu banyak memandang sehingga mengeluarkan mani, fa innahu yufsidul hajj, maka sesungguhnya itu membatalkan haji kalau dilakukan ya sebelum tahallul awal, ya. Naam. Apa yang kita sebutkan ini itu diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, al-hajju ashurum ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Haji itu pada bulan-bulan yang telah ditentukan. Ya. Maka barang siapa yang melakukan faman farada fihinna al-hajj, barang siapa yang diwajibkan haji padanya, maka dia jangan melakukan perbuatan rafas. Rafas di sini Di antara makna yang disebutkan oleh para ulama, maknanya adalah jima. Kemudian mubasyarah. Ya, begitu juga perkataan-perkataan yang kotor. Nah. Ya. Hatta in kana al-mujami'u sahiyan aw jahilan aw mukrihan. Walaupun seorang yang berjima itu dia lupa atau karena jahil atau karena dia dipaksa. Ini termasuk larangan yang dikeluarkan apabila dilakukan tidak sengaja. Ya. Satu ini. Kalau yang lain tidak ada dendahnya. Ya, tidak merusak haji. Kalau jima itu bisa merusak haji, membatalkan haji. Nah, yang disebutkan oleh sebagian para ulama rincian orang yang berjima di musim haji atau manasik haji, pada saat manasik haji. Kalau dia melakukannya sebelum tahallul awal, sebelum tanggal 10, maka hajinya tidak sah, batal. Dan dia harus bertobat dan mengulang lagi nanti tahun depan. Kalau bisa, ya. Karena hajinya tidak sah. Kalau dia berjima dengan istrinya setelah tahallul awal, jadi setelah tanggal 10, setelah dia melempar jamarat, setelah dia mencukur kepala, setelah dia menyembelih, setelah dia tawaf, kemudian dia berjima dengan istrinya, maka ini lebih ringan. Hajinya tidak batal, hajinya tetap sah. Hanya dia membayar fidyah. Ya, fidyahnya adalah menyembelih seekor unta. Ya, dan ini diwajibkan kepada suaminya kalau suaminya maksa. Sebagian para ulama menyebutkan diwajibkan kepada suaminya kalau suaminya maksa. Tapi kalau mau sama mau, maka diwajibkan kepada suami istri. Jadi dua unta. Ya, kalau istrinya dipaksa sudah menghindar istrinya, tapi suaminya masih seperti itu, maka diwajibkan kepada suaminya. Tapi kalau mau sama mau, maka diwajibkan kepada suami istri. Jadi dendanya unta. Kalau dilakukan setelah tahallul awal, ya, hajinya tidak batal, hajinya tetap sah. Ini hanya saja dia harus membayar fidyah, yaitu menyembelih unta. Ya, ini keadaan orang yang berjima. Ya, ada sebelum tahallul awal dan ini bahaya, hajinya tidak sah, batal. Kalau dilakukan setelah tahallul awal, setelah tanggal 10, setelah dia melakukan kegiatan tahallul awal, maka tetap sah, tapi dia membayar seekor unta. Dan cukup kan, ya, sudah sewaktu isya. Insyaallah nanti kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Bi'innillahi azza wa jal. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.